Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هون في الدين أعزكم الله terakhir kita bahas adalah syahadat yang kedua yaitu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kalimat hamba Allah adalah pernyataan bahwa beliau benar-benar dimiliki oleh Allah, hamba Allah, makhluk yang diciptakan oleh Allah, tidak memiliki sifat uluhiyah, tidak memiliki sifat rububiyah. Sedangkan Rasuluh maknanya adalah utusan Allah SWT yang memiliki sekian konsekuensi-konsekuensi. Kalau kita menyatakan ikrar bahwa Muhammad dan Rasuluh, bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, maka konsekuensinya ada beberapa poin. Yang pertama, al-imanu bihi, iman kepadanya, bahwa beliau benar-benar utusan Allah. Yang kedua, ta'atuhu fima amar, mentaatinya apa yang diperintahkannya. Watarku manaha anhu wazajar. Yang ketiga, meninggalkan apa yang dilarangnya dan diperingatkannya. Yang keempat, an yuqaddimahu ala ghairihi minal bashar, mendahulukannya di atas seluruh manusia. Wa an yu'azzimahu wa yu'azzim sunnatahu. Yang berikutnya, wa yattakhidahu uswatan hasanah. Saya ulangi, bahwa konsekuensi menyatakan bahwa beliau adalah utusan Allah SWT, maka harus kita beriman kepadanya, percaya bahwa beliau benar-benar utusan Allah. Yang kedua, mentaati perintah-perintahnya, ta'atuhu fima amar. Yang ketiga, tarku ma naha anhu wazajar, meninggalkan apa yang dilarangnya dan diperingatkannya. Yang keempat, an yuqaddimahu ala ghairihi minal bashar, mendahulukannya di atas selainnya dari manusia. Dan kelima, menjadikannya sebagai uswah hasanah. Menjadikannya sebagai uswah hasanah. Adapun yang pertama sudah sangat banyak dalilnya. Aminu bihi, kata Allah. Imanilah dia atau berimanlah kepadanya. Juga dalam hadis-hadis. Apa itu iman? Hadis Jibril. Dijawab, antumina billahi wa malaikatihi wa rusulihi. Beriman kepada Allah. Beriman kepada malaikat-malaikatnya. Dan beriman pada rasul-rasulnya. Ini iman. Dalil kedua dan ketiga, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, sangat banyak juga. Dalam Al-Quran tidak satu, tidak dua, tidak tiga. Sekian kali disebutkan, ati Allah wa atur Rasul. Ati Allah wa atur Rasul. Atau ayat lain, ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul ambillah, dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Dan lain-lain dari ayat-ayat yang memerintahkan untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Yang ketiga, yuqaddimahu ala ghairihi minal bashar, mendahulukannya, mengutamakannya di atas lainnya dari manusia, adalah dalam surat Al-Hujurat, di awal surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahulukan atau mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Kata para ulama, mendahului Allah dan Rasulnya bisa mendahulukan dirinya. Ini yani merasa lebih tahu dari Allah dan Rasulnya. Bisa juga mendahulukan orang lain. Rasulullah mengatakan jangan, tapi fulan mengatakan boleh. Atau sebaliknya, Rasulullah menyatakan boleh, tapi fulan menyatakan jangan. Berarti yuqaddim, mendahulukan selain Rasul SAW. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma khawatir akan turun azab ketika beliau menyatakan tentang haji itu diperintahkan tamattu'. Rasulullah SAW memerintahkan agar jadikan umrah kalian, jadikan tawaf kalian sebagai umrah. Artinya jadikan tawaf kalian sebagai umrah, maknanya umrah dulu, kemudian setelah itu tahallul, baru kemudian tanggal 8 tarwiyah. Ini haji tamattu, haji tamattu. Ibnu Abbas menyatakan ini perintah Rasulullah SAW. Faman syaa, siapa yang mau aku bermubahalah, aku mubahalahi dia. Saya mubahalah dengannya. Ini perintah Rasulullah SAW untuk tamattu. Ada yang menjawab, tapi Umar bin Khattab pernah memerintahkan untuk umrah saja, jangan haji. Kalau haji, haji saja, jangan umrah. Karena waktu itu diharapkan oleh Amirul Mukminin supaya manusia sering datang dan meramaikan. Apa jawaban Ibn Abbas? Aksha antanazala alaikum hijarah minas sama. Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Sungguh aku khawatir akan turun batu-batu dari langit. Aksha antanazala hijarah minas sama. Aku khawatir akan turun batu dari langit sebagai azab. Aqulu qala Rasulullah, aku katakan qala Rasulullah, tetapi kalian bantah dengan qala Abu Bakar qala Umar. Qana bin a'azakumullah. Umar bin Khattab beristihad dengan istihadnya. Kalau benar dapat satu, kalau benar dapat dua, salah dapat satu. Tetapi tidak bisa mengalahkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Ibn Abbas menyatakan khawatir akan turun azab, kalau aku katakan qala Rasulullah, kalian bantah dengan qala Abu Bakar wa Umar. Bagaimana kalau dibantahnya bukan dengan Abu Bakar wa Umar? Kalau dibantahnya dengan ucapan-ucapan selain sahabat? Apalagi selain tabi'in, tabi'in. Dibantah dengan ucapan yang bukan ucapan ulama bahkan. Ini lebih kurang ajar lagi. Konsekuensi dari asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah, konsekuensi dari persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, adalah mendahulukannya di atas yang lainnya. Di atas yang lainnya. Yang keempat, ya, yang keempat, ayu azimahu wa yu'adzim sunnatahu. Harus mengagungkan, memuliakan beliau. Kalau mengakui bahwa beliau Rasul, ya harus dimuliakan. Kalau engkau bersaksikan bahwa beliau utusan Allah, harus kita muliakan. Ta'zimuhu. Dan juga yu'adzim sunnatahu, mengagungkan sunnahnya, termasuk mengagungkan sunnah Rasulullah SAW adalah mengagungkan Rasulullah SAW, yakni memuliakannya, termasuk memuliakan sunnah, membelanya dari mereka musuh-musuh sunnah, membelanya dari ahlul bid'ah wal ahwa, membelanya dari berbagai macam rongrongan-rongrongan ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu. Yang keenam adalah menjadikannya sebagai uswah hasanah. Apa dalilnya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW sunnatun hasanah. Contoh teladan yang baik. Enam. Qala fa inna katsiran mimman yad'i annahu min ummatihi afrata bil ghulu qawlan wa fi'lan. Kebanyakan manusia yang mengaku-ngaku dari umatnya, ternyata mereka melampaui batas dengan ghulu dalam perbuatan, dalam ucapan. Contohnya adalah apa yang sering dibaca oleh masyarakat-masyarakat awam. dari puji-pujian kepada Rasulullah SAW dalam bentuk syair-syair berjanji. Yang di dalamnya terdapat ghuluw dan melampaui batas dalam memuji Rasulullah SAW. Bahkan memujinya dengan sifat-sifat ketuhanan. Seperti menyatakan, wa min ilmika ilmu lawhi wal qalami, termasuk ilmumu adalah ilmu lawhi wal qalam. Ini ghuluw. Ilmu lawhi wal qalam adalah ilmu qawa wal qadar. Ilmu takdir. Apa yang terjadi dari awal sampai akhir masa dicatat di dalam lawhul mahfud oleh al-qalam yang Allah ciptakan pena dan perintahkan kepadanya uktub. Tulislah. Ma aktub, kata pena. Apa yang aku tulis? Uktub ma huwa kainun ilal abad. Tulis semua yang akan terjadi sampai akhir masa. Dikatakan oleh mereka dalam berjanji bahwa engkau wahai Rasul mengerti, tahu ilmu yang ada di catatan lawhul mahfud yang ditulis oleh pena. Ilmu lawhi wal qalami. Fahada kadzab. Ini dusta. Rasulullah SAW menyatakan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Bahkan kalau tidak diberitahu oleh Allah, Rasulullah SAW tidak tahu. Sehingga disuruh oleh Allah SWT untuk menjawab mereka. Katakan wahai Muhammad pada mereka. Qul, in kuntu alamul ghaib, lastakthartu minal ghaib. Minal khairi. Wama masanya su. Katakan pada mereka, lau kuntu a'lamul ghaib. Kalau aku tahu yang ghaib, niscaya aku akan perbanyak kebaikan dan aku enggak akan ditimpa kejelekan. Enggak akan ditimpa kejelekan. Kalau aku tahu yang ghaib. Kalimat lau kuntu a'lamul ghaib, kalau aku tahu yang ghaib, artinya beliau tidak tahu yang ghaib. Barakallahu fikum. Adapun ayat yang Allah katakan, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah yang maha tahu yang gaib dan tidak menghabarkan yang gaibnya pada siapapun. Kemudian dikecualikan illa man irtadha min rasulin, kecuali terhadap orang yang diridhoi dari Rasul. Ini ikhbar, diberitahu oleh Allah sebagian perkara-perkara gaib. Iya, kalau diberitahu kita juga tahu. Apa buktinya perkara gaib yang kita tahu? Adanya surga, adanya neraka, kita tahu. Dari mana? Ya diberitahu dalam Quran dan Sunnah. Apalagi akan muncul di akhir zaman Dajjal. Lu kok tahu? Itu kan gaib, belum terjadi. Kok tahu akan muncul Dajjal? Jadi beritahu dalam hadis. Nabi SAW demikian pula. Yuha ilaih, diwahyukan kepadanya perkara-perkara yang gaib. Sebagian perkara-perkara yang gaib. Adapun selain yang tidak diberitahukan, Rasul pun tidak tahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, dengan kalimat abduhu, beliau hamba. Makhluk. Beliau adalah abid yang beribadah pada Allah SWT. Tetapi tentunya kehambaan yang istimewa yang sudah dibahas kemarin. Wa farrata bi tarki mutaba'atih. Dan juga ada yang menggampang-gampangkan, malah menyelewengkan, tidak mau ikut Nabi SAW. Ini melanggar syahadat yang kedua. Melanggar syahadat Muhammad dan Rasulullah. Wa atamada 'alal ara'il mukhalifah lima ja'a bihi. Mereka hanya bersandar dengan apa-apa yang menyelisihi apa yang dibawa. Wa ta'assaf fi ta'wili akhbarihi wa ahkamih. Bahkan mereka memaksa-maksakan diri untuk menafsirkan atau menyelewengkan berita-berita, riwayat-riwayat, hukum-hukum. Bisarfiha an madluliha. Diselewengkan dari maksud yang sebenarnya. Wa sadaf anil qiyadilaha. Bahkan menolak, tidak mau terikat dengannya. Ma'attirahiha, dengan melemparnya, membuangnya. Persis seperti Yahudi. Mereka lemparkan kitab Allah, wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka lemparkan kitabnya di belakang punggung-punggung mereka seakan-akan mereka tidak tahu. Fa inna syahadat Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu taqtadil iman wa tasdiqahu fi ma akhbar. Ini yang tadi kita sebutkan. Tasdiqahu fi ma akhbar, membenarkan berita-beritanya. Yang termasuk iman bihi adalah tasdiqahu fima akhbar. Aminu bihi, percayalah dengannya. Apa maknanya? Yang membenarkan berita-beritanya. Kalau Nabi memberikan satu berita, harus percaya. Akan munculnya Dajjal, kita percaya. Akan turunnya Isa alaihi salam, kita percaya. Akan terjadi begini begitu, kita percaya. Tasdiqahu fima akhbar. Wa ta'atuhu fima amar. Wal intiha amma anhu zajar. Amma naha anhu wa zajar. Wa an yu'adzima amrahu wa nahyahu. Yani yu'adzim sunnatahu, mengagungkan sunnahnya. Wa la yuqaddim alaihi qawlu ahadin ka'inan man kan, dan tidak mendahulukan siapapun di atas beliau. dan sudah sebutkan dalilnya satu persatu. Apa ayatnya tadi? La yuqaddim ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillah wa rasulih. Naam. Sedangkan taat kepadanya sangat banyak. Wal waqi'il yaum wa qablahu khilafu dzalik. Wallahu almusta'an. Tetapi kenyataan yang terjadi hari ini dan juga yang kemarin yang sebelumnya menyelisihi apa yang sudah kita sebutkan. Wallahu almusta'an. Allah lah tempat kita meminta pertolongan. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam musnadnya dari Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, annahu kana yaqul, bahwa beliau berkata, inna la najid sifat Rasulullah. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi dari Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam adalah seorang Yahudi yang masuk Islam radhiyallahu taala anhu. Di antara seorang Yahudi yang masuk Islam. Bahkan beliau termasuk yang dihormati, yang dimuliakan oleh Yahudi. Sehingga berkata kepada Allah, ya Rasulullah, aku termasuk yang dihormati oleh mereka, dipercaya oleh mereka. Bagaimana kalau engkau bersembunyi dulu di dalam, kemudian aku panggil mereka Yahudi, dan aku sampaikan pada mereka kebenaran apa yang mereka katakan, atau apa yang mereka yakini. Dikumpulkan, dan kemudian ditanya oleh Abdullah bin Salam, bagaimana pendapat kalian tentang aku? Bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Dijawab, engkau adalah orang mulia kami, anaknya orang mulia kami. Engkau adalah orang baik kami, turunan orang baik kami. Apakah kalau aku menyatakan demikian kalian percaya? Kami akan percaya padamu. Maka dikatakan, sungguh, aku mengenali sifat-sifat Rasulullah SAW dalam kitab. Atau sifat-sifat Rasul yang akan datang. Dalam kitab Taurat, persis seperti apa yang ada pada beliau. Keluar. Panggil Rasulullah SAW, baru keluar. Maka aku beriman kepadanya. Tiba-tiba berubah Yahudi menyatakan, engkau orang terjelek kami, turunan orang terjelek kami. Engkau orang yang begini dan begitu dan seterusnya. Langsung berbalik. Menolak Abdullah bin Salam. Apa sifatnya didapati oleh Abdullah bin Salam? Di sini riwayatnya. Ad-Darimi meriwayatkan dari beliau, qala inna la najid. Sifat Rasulullah SAW, inna arsalnaka syahidan, wa mubashshiran wa nadhira wa hirzan lil ummiyin anta 'abdi wa rasuli samaituhu al mutawakkil laysa bi fadhdin wala ghalidin wala sakhabin bil aswaq wala yujza bi sayyi'ati mithlaha walakin ya'fu wa yatajawaz lan aqbidahu hatta yuqima al millah al muta'awwijah bi an yashhadu an la ilaha illallah yaftah biha a'yunan 'umya wa adanan summa wa quluban ghulfa. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi dari Abdullah bin Salam bahwa kami mendapati sifat Rasulullah SAW di dalam Taurat, maksudnya kami dapati engkau, inna kami utus engkau sebagai syahidan wa mubasyiran wa nadhiran, sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira, sebagai nadir, pemberi peringatan, wahirzan lil ummiyin, sebagai pengayom orang-orang ummi. Orang-orang ummi adalah orang yang tidak membaca dan tidak menulis, yaitu orang-orang Arab. Karena di sana manusia dibagi dua ketika itu, dua golongan saja, ahlul kitab dan ummi, ummiyun. Ahlul kitab karena mereka memiliki kitab dan mereka membaca, sedangkan ummiyun adalah yang tidak mendapatkan kitab dan mereka tidak membaca. Maka dijuluki dengan ummi dengan dua makna. Mana pertama tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Mana kedua tidak mendapatkan kitab dari nabinya. Nasrani mendapatkan kitab Injil. Yahudi mendapatkan kitab Taurat. Tetapi Arab tidak ada peninggalan kitab pada mereka. Sehingga dijuluki dengan ummi. Hirzan lil ummiyin, yaitu pengayom orang-orang ummi. Anta abdi wa rasuli. Dalam Taurat tersebut disebutkan, engkau hambaku dan engkau rasulku. Wahada syahid. Ini yang berkait dengan pembahasan kita. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dua sifat ini disebutkan, anta abdi wa rasuli, engkau hambaku dan rasulku. Samaituhu al mutawakkil, aku namakan dia sebagai al mutawakkil, yang bertawakal. Laisa bi fadhdin wala ghalidh. Ini semua sifat-sifatnya terkandung dalam Al-Quran, masya Allah. yang atas disebutkan dalam surat Al-Fatih. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Naam, litu'minu bihi ila akhirih. Demikian pula hirzalil ummiyin, banyak disebutkan dalam Al-Qur'an nabiyil ummiyi. Nabiyil ummi. Naam. Anta 'abdi wa rasuli juga banyak. Sampai tuhul mutawakkil juga ada. Sampai laisa bi fadlin wala ghalid juga disebutkan. Yaitu ketika Allah katakan in kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Fa'fu wasfahu. Kalau engkau keras kasar, fadh dan ghalidh hampir sama maknanya, kasar dan keras hati. Kalau engkau kasar dan keras hati, kata Allah dalam Al-Qur'an, lan faddu min hawlik, mereka akan lari dari kamu kalau engkau kasar dan keras hati. Wala sakhab bil aswaq, dan tidak pula orang yang sakhab bil aswaq. Sakhab bil aswaq adalah orang yang menjerit-jerit di pasar. Sakhab dengan suara keras. Dan biasanya itu adalah para penyair. Kalau sekarang kan tukang obat ya, yang di pasar-pasar jerit-jerit mengumpulkan manusia dengan suara keras. Kalau dulu penyair, penyair itu tidak memiliki modal apapun yang dijual, tidak ada barang-barang, tapi dia di pasar. Tidak punya barang yang dijual, hanya ucapannya saja. Dia berdiri di tempat yang tinggi atau di atas peti atau sesuatu, kemudian dia berbicara dengan syair-syairnya. Setiap ada orang lewat dan dia kenal siapa dia, akan dipuji dengan syair-syairnya. Nanti akan diberi uang oleh mereka. Khususnya orang-orang kaya, kalau ada orang kaya lewat, akan diucapkan. Dan mereka bisa membuat syair irtijalan. Irtijalan itu dengan spontan. Padahal syair yang bagus, artinya bagus dalam artian kafiahnya, bukan isinya. Kafiahnya, ketukannya, semuanya pas persis. Bagus dari sisi itunya. Tapi isinya hanya sekedar cari uang. Maka Rasulullah SAW bukan yang seperti itu. Rasulullah SAW bukan sakhabun fil aswaq, bukan yang menjerit-jerit di pasar-pasar. Wala yujza bi sayyi'atin mithlaha. Dan beliau disebutkan dalam Taurat, kata Abdullah bin Salam, bukan orang yang membalas kejelekan dengan kejelekan. Bukan orang yang membalas kejelekan dengan kejelekan. Dan ini juga adalah Al-Quran. Allah perintahkan pada nabinya, idfa' billati hiya ahsanis sayyi'ah. Lawanlah kejelekan dengan kebaikan, kata Allah. Walakin ya'fu wa yatajawaz. Tetapi nabi ini adalah pemaaf. Yatajawaz, memaklumi. Apa yang berkaitan dengan pribadinya beliau maklumi. Dan subhanallah, tepat sekali seperti apa yang ada pada Rasulullah SAW. Sifatnya memang seperti itu. Kalau yang berkaitan dengan pribadi, Rasulullah memaafkan. Arabi yang menarik bajunya sampai lehernya merah, membekas di lehernya, karena kasarnya menarik dan memang kasarnya juga baju beliau, tidak marah. Memanggilnya dengan tidak sopan, ya Muhammad, berikan hak Allah yang ada pada kamu. Ya, mari ke rumah. Ini, cukup. Kurang, tambah lagi. Cukup, kurang, tambah lagi. Oleh Rasulullah SAW, cukup. Orang itu bengong. Kok saya kurang kasih, kurang kasih, kurang kasih. Aku belum pernah mendapati orang sebaik engkau, katanya si Arabi ini. Dia pulang ke kaumnya sambil menceritakan, ada orang yang tidak pernah aku temui lebih baik dari dia. Orang yang paling baik. Akhirnya mereka masuk Islam semua. Khana bin a'azakumullah. Demikian pula ketika orang yang mencercanya dari Yahudi dengan ucapan-ucapan yang jelek. Suatu hari tidak terdengar cercaan itu. Maka penasaran, kenapa? Ditanya sedang sakit. Ditengok. Bukan ditengok karena cinta pada orang kafir, bukan. Tapi untuk menasehati supaya masuk Islam. Ditengok. Ditanya, apa kabarnya? Masuk Islamlah kamu. Kamu akan selamat. Dia melirik ke bapaknya. Kata bapaknya, Al-Ti' Abul Qasim. Al-Ti' Abul Qasim. Turutilah Abul Qasim. Maka dia turuti. Asyhadu an la ilaha illallah. Sudah Muhammad Rasulullah. Masih banyak lagi kisah-kisah yang demikian yang menunjukkan persis seperti apa yang digambarkan di dalam Taurat. Yaitu, ya'fu wa yatajawaz. Bukan orang yang keras kasar hati, tetapi justru yang memaklumi dan memaafkan. Lan aqbidahu hatta yuqimal millah al-mut'awwijah. kami enggak akan mencabutnya, tidak akan mematikannya hingga dia menegakkan millah al-muta'awwijah. Hingga menegakkan millah yang tadinya bengkok. Agama yang tadinya bengkok. Bi an yashhadu an la ilaha illallah, dengan mempersaksikan la ilaha illallah. Yuftah biha a'yunan umya, yang akan membuka mata-mata yang buta. Wa adhanan summa, dan membuka telinga-telinga yang tadinya tuli. Wa quluban ghulfa, dan membuka hati-hati yang tadinya tertutup. Demikian disebutkan dalam riwayat Ad-Darimi. Qala ibn a'azakumullah. Qala Ata ibn Yasar, berkata Ata ibn Yasar, akhbarani Abu Waqid al-Laythi anahu sami'a Ka'ban yaqul, sampaikan kepadaku atau dikhabarkan kepadaku, kata Ata ibn Yasar, oleh Abu Waqid al-Laythi, bahwa dia mendengar Ka'ab yaqul misla ma qala ibn Salam, mengucapkan persis seperti apa diucapkan oleh Abdullah bin Salam. Termasuk Ka'ab, Ka'ab al-Akhbar juga sama. Termasuk banyak meriwayatkan riwayat-riwayat dari kisah Bani Israel. Nah, dijulukinya Ka'ab al-Akhbar. Qauluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Dengan ini selesai persaksian yang kedua, yaitu Muhammad dan abduhu wa rasul. Persaksian yang ketiga, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, bahwa Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Ay khilafan lima ya'taqiduhu an-nasara annahu Allah aw ibnullah aw thalithu thalatha, berbeda dengan keyakinan Nasrani yang menyatakan Allah atau anak Allah atau tiga, salah satu dari yang tiga. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira, maha tinggi Allah, maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan setinggi-tingginya. Ma taqala Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah, sungguh Allah tidak pernah mengambil seorang anak pun dan tidak mungkin ada bersamanya ilah lain. Khonibun a'azakumullah. Dan ini menunjukkan bahwa persaksian yang ketiga sebagaimana kata An-Nawawi sekaligus membantah semua milah-milah yang ada, milah-milah kafirah. Maka kalimat ini mengingkari Nasrani yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala, bahwa Isa adalah jelmaan Allah, atau Isa adalah anak Allah, atau Isa adalah salah satu dari yang tiga. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu dan sebagainya. Subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala dan maha tinggi setinggi-tingginya dari apa yang mereka ucapkan. Kata Allah, takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit pecah. Hampir-hampir gunung-gunung itu runtuh dan bumi terbelah ketika mereka berkata bahwa Ar-Rahman memiliki anak. Ini berarti kalimat azimah. Kalimat yang sangat besar, yang sangat kufur, yang membuat Allah murka. Sampai dikatakan hampir langit pecah, hampir bumi runtuh, hampir bumi terbelah ketika mereka berkata Allah memiliki anak. Dan Allah katakan dalam ayat lain, dalam surat Al-Kahfi, kaburat kalimatan takhruju min afwahim, in yaquluna illa kadhiba. Sungguh besar sekali apa yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengucapkan kecuali dusta. Kata Allah sudah, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, besar sekali kalimat yang keluar dari mulut mereka. In yaquluna illa kadhiba, tidaklah mereka mengucapkan kecuali dusta, kata Allah. Demikian pula mengingkari Yahud. Karena Yahud mencercanya. Nasrani mengangkatnya sebagai Tuhan. Yahudi sebaliknya mencercanya sampai menyatakan anak zina. Menyatakan bahwa Maryam berzina dan Isa adalah anak zina. Na'udzubillah. Ucapan-ucapan kufur dari Yahudi. Isa adalah anak yang suci. Maryam juga wanita yang suci. Allati ahsanat farjaha, yang menjaga kemaluannya. Bahkan tidak disentuh oleh laki-laki manapun. Walam yamsasni bashar, kata Maryam. Tidak ada yang menyentuh aku manusia. Artinya tidak pernah disentuh oleh siapapun dari laki-laki. Maka Allah SWT bela di dalam ayat-ayatnya tentang Maryam dan Isa alaihis salam. Kenapa mereka mencerca? Kata Yahudi, dua-duanya. Kufurnya Yahudi dengan kufurnya Nasrani, kedua-duanya dengan alasan yang hampir sama. Bagaimana mungkin seorang wanita punya anak? Mustahil. Tanpa ada suami. Nasrani karena membelanya berlebihan, ghulu, ekstrim, menyatakan kalau wanita yang suci, anaknya anak yang suci, berarti bapaknya adalah yang maha suci, kata mereka. Subhanallah ya ma yaqulun. Ingin membela Maryam, ingin membela Isa, tapi mereka mencerca Allah subhanahu wa ta'ala. Karena membelanya dengan kebodohan. Ingin membela seorang yang suci, wanita yang suci, tetapi akhirnya mencerca Allah yang maha suci. Astagfirullah. Yahud, lain lagi. Bagaimana mungkin seorang wanita bisa punya anak tanpa disentuh? Tidak mungkin. Pasti itu disentuh. Berarti zina. Berarti adanya anak zina, kata mereka. Padahal barakallahu fikum, kalau mereka mau mengingat kekuasaan Allah, Allah menciptakan Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Bisa? Kenapa menciptakan dari ibu tanpa bapak? Tidak bisa. Itu jawabannya yang disebutkan dalam Al-Quran. Qal, disebutkan di sini, falabuda an yashhad anna Isa abdullahi wa rasul. Hendaklah mempersaksikan bahwa Isa adalah hamba Allah. Bukan Tuhan, bukan ilah, bukan anak Tuhan, bukan jelmaan Tuhan. Wa rasuluh, dan Rasulullah yang mulia, bukan anak zina. Ala ilmin wa yaqin, harus mempersaksikannya di atas ilmu dan keyakinan, bi annahu mamlukun lillah, bahwasanya beliau dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pemiliknya, Allah penciptanya. Khalaqahu min untha bila dzakar, Allah ciptakan dari seorang wanita tanpa laki-laki. Allah ciptakan dari seorang wanita tanpa pasangan, tanpa laki-laki, dan Allah bisa, Allah maha kuasa. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Inna mathala Isa 'inda Allahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah sama seperti permisalan Adam. Khalaqahu min turabin, Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan padanya jadilah, maka jadilah dia. Allah katakan kun yang maknanya jadilah. Fayakun, maka jadilah dia. Lihat ya khonibudina azakullah, diajarkan oleh Allah cara berpikir yang benar. Inna mathal Isa kamathali Adam. Penciptaan Isa sama dengan penciptaan Adam. Siapa bapaknya Adam? Siapa ibunya Adam? Tidak ada. Berarti tanpa bapak, tanpa ibu. Kenapa kok bingung? Allah bisa toh menciptakan manusia tanpa bapak, tanpa ibu? Ya bisa, Allah maha kuasa. Taib. Sekarang Allah menciptakan seorang dari ibu tanpa bapak. Kenapa enggak bisa? Tanpa bapak, tanpa ibu bisa, apalagi cuma tanpa bapak. Ada ibu, lebih bisa lagi. Wahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah ingin menunjukkan kekuasaannya bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Maka kata Allah, permisalan Isa itu sama seperti permisalan Adam. Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan jadilah, maka jadilah dia. Falaisa rabban wala ilahan, maka dia bukan rab, bukan pula ilah. Subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Qala ta'ala, Allah kisahkan tentang Isa bin Maryam. Fa asyarat ilaihi, Maryam ketika melahirkan di bawah pohon kurma dalam keadaan sangat sedihnya karena ujian yang sangat berat menimpanya, maka dianjurkan untuk diam, untuk jangan menjawab pertanyaan siapapun. Ini nadartu, aku bernadar untuk diam. Falan ukallimal yauma insiyah, aku enggak akan berbicara pada manusia manapun. Sudah. Khairuddin a'azakumullah, Allah berikan rahmatnya. Wa huzzi ilaiki bidin naqlat tusaqit alaiki rutaban janiya. Goncangkan pohon korma di sebelahmu itu, niscaya akan berjatuhan korma-korma segar. Diberikan oleh Allah kurma-kurma segar. Dan diberikan bawahnya air yang mengalir yang jernih. Cukup semua makanan dan minumannya. Sampai ketika orang bertanya-tanya, fa'asyarat ilaih. Maryam hanya mengisyaratkan. Tanya sendiri. Pakai isyarat tetapi tidak berbicara. Tanya sendiri sama bayi ini. Qalu, mereka berkata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana mungkin kami akan berbicara dengan bayi yang fil mahdi, masih dalam pangkuan. Tiba-tiba bayi itu berbicara dengan izin Allah sebagai mukjizat. Allah jadikan dia berbicara. Qala inni 'abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku adalah hamba Allah. Ini dalil. Aku adalah hamba Allah, bukan anak Allah, bukan jelmaan Allah, bukan sama sekali. Tetapi inni 'abdullah, aku hamba Allah, ataniyal kitab. Aku diberi kitab. Wa ja'alani nabiyya, dan aku dijadikan sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kunt, dan aku diberkahi dimanapun aku berada. Wa usani bis salati waz zakah madum tu hayya, dan aku diberikan oleh Allah wasiat untuk salat dan zakat selama aku hidup. Wa barran bi walidati, dan aku diperintahkan untuk berbakti pada ibuku, karena memang enggak ada bapaknya. Walam akun jabbaran syaqiyya, dan aku tidak menjadi seorang yang sombong dan jahat. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya, dan aku mendapatkan dari Allah salam, keselamatan, ketika aku dilahirkan, ketika aku dimatikan, dan ketika aku dibangkitkan nanti hidup kembali. Ini ucapan Isa dalam keadaan masih di pangkuan ibunya. Inni Abdullah, hadha huwa syahid. Inni Abdullah. Wal Masih alaihi salam, Isa alaihi salam dijuluki Al-Masih. Wal Masih alaihi salam lan yastankif, enggak sombong, enggak nolak dikatakan hamba Allah. Kenapa kalian berat? Kenapa kalian menolak untuk menyatakan bahwa Isa adalah hamba Allah? Padahal Isa sendiri la yastankif. Isa alaihi salam tidak menolak untuk dikatakan sebagai hamba Allah. La yastankif al-Masih an yakuna 'abdan lillah. Sungguh tidak sombong al-Masih untuk dijadikan sebagai 'abdan lillah, hamba milik Allah. Walal malaikatul muqarrabun, tidak juga para malaikat-malaikat yang didekatkan. Mereka juga tidak menolak, tidak sombong dikatakan sebagai hamba Allah. Dan mereka mengakui mereka hamba-hamba Allah, milik Allah, mamluk, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa tidak menolak, malaikat-malaikat juga tidak menolak. Wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fa sayahsyuruhum ilaihi jami'an. Siapa yang menolak untuk menghambakan diri kepada Allah, menolak dijadikan sebagai hamba kepada Allah dan sombong, fasayahsyuruhum ilaihi jami'an, Allah akan kumpulkan mereka seluruhnya. Sayahsyuruhum ilaihi jami'an, akan dikumpulkan kepadanya seluruhnya. Ila hunna naktafi, barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.